Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik, selesai kita surat Al-Fatihah. Dengan keterangan yang diberikan di tafsir oleh Syekh rahimahullah dengan beberapa tambahan, kita masuk ke juz amma di surat-surat yang sudah kita hafal. Kita baca tafsirnya untuk lebih mendekatkan kita, menguatkan apa, melekatkan ayat-ayat tersebut di dalam ingatan kita, kita mengambil pelajaran apa yang diterangkan oleh Syekh dalam tafsirnya. Ini kan ke juz amma ini nanti berturut, setelah itu tabarak insyaallah sampai beberapa ini, kemudian juz mungkin sampai al-ahqaf, baru kita masuk nanti ke al-baqarah. Ini surat-surat pendek yang sering kita hafal, jadi mudah untuk kita apa namanya menghayati atau makna-maknanya, arti pengertiannya. Sehingga mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita membersihkan hati dan semakin dekat dengan Al-Quran. Qala rahimahullah tafsir surah Amma, ini Amma yatasa'alun, wahiyah makiyah turun sebelum hijrah, itu artinya Makkiyah sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Amman bisa kadang dibaca apa pendek seperti ini, kadang juga amma yatasa'alun, dari asalnya sa'ala yang sulasi mujaratnya ya. Kalau fi'il ini dari tasa'ala yatasa'alu. Anin naba'il 'adzim, yaitu tentang perkara berita yang besar. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya berselisih. Kalla saya'alamun summa kalla saya'alamun, sekali-kali tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali lagi tidak demikian, kelak mereka akan mengetahui. Nanti juga tahu, nanti mereka akan mengetahui dalam waktu yang dekat. Seringnya nah, ini sin, huruf tanfis, sin dan saufa, huruf tanfis menunjukkan sesuatu yang akan datang. Dan dia pasti masuk kepada fi'il mudhari. Sin dan saufa pasti masuk ke fi'il mudhari. Cuma saufa itu lebih apa, sin lebih dekat daripada saufa. Qala rahimahullah ay an ayyi syai'in yatasa'alul mukadzibun bi ayatillah. Yani kata beliau, makna ayat-ayat ini tentang ayu syai'in, perkara apa orang-orang yang menistakan ayat-ayat Allah itu bertanya-tanya, apa yang mereka pertanyakan. Summa bayyana ma yatasa'aluna anhu, kemudian Allah menjelaskan apa yang mereka tanya-tanyakan tadi. Anin faqala anin naba'il 'adzim, yaitu tentang berita yang besar. Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya bertikai berselisih. أي عن الخبر العظيم الذي طال فيهم نزاعهم. Tentang berita yang besar yang panjang di dalamnya pertikaian mereka, panjang pertikaian mereka, lama, dan mereka betul-betul merendahkan berita berita tersebut, melecehkan berita tersebut. Tidak mungkin. Selalu yang mereka jadikan naam, istilahnya bukti bahwa itu tidak akan pernah terjadi, mereka ini fa'tina bi abaina in kunta minas-shadiqin. Datangkan bapak-bapak kami kalau memang kamu benar. Kalau memang ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, coba mereka datangkan kembali. Sampai ada di antara mereka yang mengambil tulang-tulang yang sudah rapuh, sudah jadi tanah, mereka ambil, mereka remas, dan yang kalau yang sudah rapuh ini mereka tiupkan ke wajah Rasulullah SAW untuk melecehkan, ini yang kamu katakan akan dibangkitkan. Qala rahimahullah wa antashara fihi khilafuhum ala wajhi takdzib wal istib'ad. Tersebar perselisihan tersebut dalam bentuk ini pendustaan, mereka mengingkari dan menganggapnya jauh, menganggapnya jauh. Hayhata hayhata lima tu'adun. Ini ucapan mereka disebutkan dalam firman Allah. Alangkah jauhnya, alangkah jauhnya apa yang dijanjikan kepada kamu. Ya mungkin akan terjadi kebangkitan. Wa huwa anna ba'ul ladzi la yaqbalu syak. Padahal berita tersebut adalah berita yang tidak mungkin dimasuki atau menerima keraguan, sesuatu yang pasti. Nah, ini diungkapkan oleh para ulama dalam ayat-ayat yang lain, apa dengan menerangkan ayat-ayat yang lain dan permisalan-permisalan yang untuk mendekatkan pemahaman. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayat-ayatnya permisalan-permisalan yang terlihat, yang bisa dipahami oleh manusia, bagaimana Allah membangkitkan ataupun menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Wala yadkhuluhu ar-raib dan tidak dimasuki oleh kebimbangan. Walakinnal mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Akan tetapi orang-orang yang menentang, mengingkari pertemuan dengan Rabb mereka, itu tidak mengimani. Mereka tidak percaya bahwa itu akan terjadi. Walau ja'adhum kullu ayatin, walaupun datang kepada mereka yakni semua ayat tanda-tanda. Nah, kalau sudah mereka menentang, nah inilah yang dirah. Kalau misalnya mereka kemudian beriman, nah itu taufik dari Allah. Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama beliau ataupun yang mengikuti beliau hanya menyampaikan, menerangkan sebatas itu, tidak bisa memaksakan mereka. Apalagi kalau sudah mereka meminta ayat, tidak juga beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih, terlihat menjelang matinya, ya, atau betul-betul ketika mungkin mereka mendapatkan siksaan tersebut. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun, ai sa'lamuna idza nazala bihim adab. Jadi mereka akan tahu ketika azab sudah menimpa mereka, imma di dunia bisa, imma di akhirat. Maka kanu bihi yukadzibun, mereka akan tahu apa yang dahulu mereka dustakan, apa yang mereka dahulu mereka ingkari. Ketika mereka melihat azab Allah, baru mereka yang ini percaya, tapi sudah tidak berguna. Ini umat-umat yang dibinasakan itu juga dalam keadaan demikian. Mereka mengingkari kebangkitan, menentang para rasulnya, tidak mau tunduk kepada Allah, bahkan tidak mau kepadanya, tidak mau mentaati rasul-rasul mereka yang diutus, yang datang kepada mereka. Sampai akhirnya mereka baru melihat kenyataan setelah azab di depan mata mereka, di mana iman itu sudah tidak ada lagi gunanya, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Ketika mereka melihat tanda-tanda azab, mereka taubat dan kemudian beriman, baru bermanfaat. Tapi baru tanda tandanya belum, yakni ketika mereka betul sudah di hadapan azab tersebut. Seperti Fir'aun misalnya sudah dalam keadaan sekarat baru dia beriman, nah, itu tidak ada gunanya. Demikian pula keadaan mereka, orang-orang yang juga di kalangan kaum mukminin, mereka dalam keadaan selama ini berbuat fasik, maksiat. Nah, setelah nyawa di hadis sampai di kerongkongan, mereka melihat tanda-tanda, dalam artian sudah ini sakaratul maut, itu tidak ada lagi gunanya keimanan. Pengetahuan mereka pun juga sia-sia. Qala ma kanu yubihi kadzibun hatta hina yud'una ila nari jahannam, hina yud'una ila nari jahannam da'a. Nah, mereka akan tahu ketika azab menimpa mereka, baru mengetahui apa yang dahulu mereka dustakan ketika dipanggil mereka diseret ke neraka jahanam dengan sebenar-benarnya. Wa yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun, afa sihrun hadha am antum la tubsirun. Seperti ini, inilah api yang dahulu kalian dustakan, inilah api yang dahulu kamu dustakan, kamu ingkari, inilah azab yang dahulu kamu lecehkan, kamu tidak mempercayainya. Apa sihrun hadha, apakah ini sihir, atau kalian tidak melihat? Islauha tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, masuklah kalian ke dalamnya, kalian bersabar ataupun tidak bersabar sama saja. Innama kutujizawna ma kuntum ta'amalun, kalian akan dibalasi sesuai dengan amalan kalian. Nah, ini guna, tidak ada lagi gunanya. Sehingga yang ada enam, ada yang ada, itulah disebutkan para ulama penyesalan yang sia-sia. Nah, penyesalan dan yakni kesedihan yang tidak ada gunanya. Qalakum ma bayyana ta'ala an-na'im an-ni'am wal adilla ad-dallah ala sidqi ma akhbarat bihi ar-rusul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmat-nikmat serta adillah, dalil-dalil yang menerangkan, yang membuktikan benarnya apa yang diberitakan oleh para rasul shalawatullahi wasalamu. Faqala alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ الْمُؤْشِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Ada anak bin Sihdar, apa kaitannya, kenapa Allah menyebutkan ayat-ayat ini tentang kekuasaannya mencipta, membentangkan bumi, menancapkan gunung-gunung menjadi pasak, menjadikan manusia bergolong-golongan, dan menjadikan tidur manusia sebagai istirahatnya, malamnya sebagai pakaian, dan seterusnya. Kaitannya dengan An-Naba'ul Azim itu apa? Ada diterangkan para ulama di mana belum istihdar, cuma ini yang jelas ini seperti yang disebutkan oleh saya sebelumnya. Summa bayyana ta'ala an-ni'am, kemudian Allah menjelaskan nikmat-nikmat dan bukti tentang kebenaran Rasulnya. Bukti apa yang dibawa oleh Rasulnya, bahwa berita kiamat itu benar. Mengapa demikian? Inilah buktinya, Allah menciptakan. Sebenarnya belum rincian penjelasannya belum mana ulang kembali. Baik, qala rahimahullah ay ama an anna alaikum bi ni'amin jalilah faj'alna lakum al-ardha mihada. Nah, ataupun tentang nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kamu, nikmat-nikmat yang besar kami jadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, ay mumahadah muhayyaah mihada, mumahadah nab muhayyaah, terhampar dan dalam keadaan sudah tersedia, bisa disiap tersedia, nab tersedia disiapkan untuk bercocok tanam, membuat jalan untuk bang ini, mendirikan bangunan dan seterusnya. Lakum wali masalihikum, untuk kamu dan kepentingan kamu, maslahatan kemaslahatan kamu. Minal khurus, bercocok tanam, bertani ataupun yang lainnya. Wal masakin, nah, rumah-rumah tempat tinggal. Wasubul, dan jalan-jalan. Nah, wal jibala awtada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tumsikul arda li'alla taqtariba bikum wa tamida. Ini fungsi gunung. Allah tancapkan dia ke bumi supaya menahan bumi untuk tidak bergoncang bersama kamu dan membuat menyini membinasakan kamu, supaya bumi itu tidak bergerak bergoncang. Wa khalaqnakum azwaja ay dzukuran wa inatha. Allah ciptakan kamu dalam keadaan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Min jinsin wahid, dari jenis yang satu, sama-sama manusia. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, supaya masing-masing jenis tersebut merasa tenang kepada yang lainnya, cenderung kepada yang lainnya. Fatakunal mawaddatu warrahmah, sehingga muncul al mawaddah warrahmah. Watansha'u anhuma dzurriyyah, muncul dari keduanya keturunan. Wa fi dhimni hadzal imtinan bi lizzatil munkah, pemangkah. Di dalam kandungan ini, ya, karunia ini ada isyarat kelezatan menikah. Waja'alna naumakum subata ay rahatan lakum, Allah jadikan tidurmu sebagai istirahat, ketenangan. Wa qat'an li asyghalikum allati mata tamadat, memutuskan, menghentikan kesibukan-kesibukan kamu yang apabila melampaui batas, ya, tamadat bikum abarrat bi abdanikum, membuat mudarat bagi tubuhnya. Kalau tidak tidur terus-terusan beberapa hari atau beberapa jam itu sudah, nah, sedikit ini sudah tidak enak, ya, merusak badan, apalagi kalau terus menerus. Faja'alallahu al-laila wa an-nauma yaghshal nas, maka Allah jadikan malam itu dan tidur menyelimuti manusia. Litan khati'a harakatuhum, supaya menghentikan gerakan mereka, putus, berhenti gerakan mereka. Ad-darrah, yang membahayakan. Wa tahsulu rahatuhum an-nafi'ah, sehingga mereka mendapatkan istirahat mereka yang bermanfaat, ketenangan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, waja'alna وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, kami bangun di atas kamu tujuh yang kuat. أي سبع سماوات, tujuh lapis langit yang ketebalannya satu sama lain sama, dan jarak antara yang satu dengan yang lainnya sama. Tapi diriwayatkan dalam riwayat yang lemah, dan 500 tahun perjalanan antara yang satu dasar ke puncak ini alatnya yang berikutnya. Kemudian jarak yang satu ke yang lainnya 500 tahun pula perjalanan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke air tempat arsy, kemudian ke arsy Allah. Tujuh lapis fi ghayatil quwwah, dalam keadaan ini betul-betul pada puncak yang ini, kekuatan yang luar biasa, kekokohan, wassalabah wasyiddah, padat. Itu seperti apa, wallahu alam. Nah, وَقَدْ أَمْسَكَهُ اللَّهُ بِقُدْرَتِهِ, Allah tahan langit-langit tersebut dengan kekuasaannya. وَجَعَلَهَا سَقْفًا لِلْأَرْضِ, Allah jadikan dia atap bagi bumi. Nah, binaan, ini seperti disebutkan ulama, bina kubah melengkung, jadi bumi itu di tengah-tengahnya. فِيهَا عِدَّةُ مَنَافِعٍ لَهُمْ, di dalamnya ada berbagai manfaat bagi manusia. Walihada zakara min manafi'aha asyams, oleh karena itu Allah menyebutkan diantara manfaat-manfaat langit itu adalah matahari. Faqala wa ja'alna sirajan wahaja, Allah jadikan langit itu pelita yang bernyala. Ini nabbaha bisiraj ala ni'mah binuriha, Allah menyebutkan di sini sirat, ini pelita yang terang, sebagai nikmat, dengan mendapatkan nikmat dengan cahaya dari matahari tersebut. Alladzi sara kadarurah, lil khalq, sehingga dia yang menjadi kebutuhan yang daruri bagi manusia. Wabil wahad, ini wahad, ini panas. Alladhi fihi al-hararah, yang di dalamnya ada hararah, yakni panas. Ala jarad, nam, ala hararatiha, yang di atas kepanasan, nam, panasnya lagi. Wa ma fiha minal masalih, dan maslahat-maslahat yang ada pada matahari tersebut. Bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk penerang cahaya, tapi juga ini sekarang semakin berkembang digunakan untuk manfaat-manfaat yang lain, sumber tenaga menggerakkan listrik, untuk jadi tenaga listrik menggerakkan mesin dan yang lain-lain. Lebih dari itu, dia sebagai pemacu bagi perkembangan apa pada manusia sendiri, juga pada tumbuhan dan juga hewan. Wa anzalna minas sama'i minal mu'sirat, kami turunkan dari yang mu'sirat, yang bisa diperas. Ini as-sahab maksudnya. Ya, seakan-akan hujan apa itu dari awan itu dia diperas hingga mengeluarkan airnya. Ma'an sajjaja, air yang berlimpah, kathiran jiddan. Dan subhanallah, kalau kita menuangkan air dari ember itu luar biasa ya besarnya. Dan itu bisa kalau kita yang menuangkan kepada tanaman, itu hancur tanaman ya, sekali tuang, sekali siram. Tapi subhanallah, dari langit justru yang turun adalah tetesan-tetesan, seperti garis lurus, tidak seperti air bah. Nah, ini sebuah kenikmatan juga, walaupun sedemikian berturut-turut turunnya, tapi dia tidak dalam keadaan yakni kumpulan yang sangat banyak, tapi dalam keadaan berupa tetesan-tetesan yang berturut-turut. Linukhrija bihi habban, untuk kami keluarkan dengan tumbuhannya ini air tadi, biji-bijian, min burrin wa sya'ir wa dzarrah wa arz wa ghairi dzalika mimma ya'kuluhu al-adamiyun. Bur, sya'ir, ini beda. Yang bur ini katanya lebih baik daripada sya'ir. Sama-sama gandum. Wa dzarrah, jagung, wa arz, ini padi, dan yang lainnya yang dimakan oleh manusia. Wa nabatan, tanaman-tanaman, yasmal sa'irun nabat, yasmal sa'irun nabat, meliputi semua tumbuhan tanaman. Alladhi ja'alahu Allahu qutan limawashihim, yang Allah jadikan qut, makanan pokok bagi ternak-ternak mereka. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat, yang rimbun, yang subur. Aibasatin al-multaffa, taman-taman, kebun-kebun yang rimbun. Fiha min jami'i asnasil fawakih al-ladidah, di dalamnya terdapat berbagai jenis buah, dan ini buah yang lezat. Falladhi an'ama 'alaykum bihadhihi an-ni'am al-'azimah allati la yuqaddaru qadruha. Zat yang memberikan nikmat kepada kamu dengan kenikmatan yang besar seperti ini, yang tidak mungkin bisa dikira-kira besarnya, nilainya. Wala yuhsa 'adaduha, tidak bisa dihitung jumlahnya. Kaifa takfuruna bihi, bagaimana kamu mengingkarinya? Bagaimana kamu mengingkarinya? Wa tukadzibuna ma akhbarakum bihi minal ba'ts, dan kamu mengingkari apa yang dia beritakan tentang hari kebangkitan, wan nusyur. Sama maknanya. Am kaifa tastainu bi ni'amihi 'ala ma'asihi wa tajhadunahu? Wa tajhadunaha. Tak tahu bagaimana kamu menggunakan nikmat tersebut justru untuk bermaksiat kepada Allah, menentang Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, dan menentang nikmat-nikmatnya, mengingkari nikmat-nikmat. Ini salah satu ini artinya hubungan kaitan. Tapi kenapa ayatnya ini, ayatnya yang tadinya diberita tentang hari kemudian, hari kebangkitan ini, kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, kekuasaannya dalam mencipta. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu sisi dari semacam tanbih. Zat yang memberi nikmat kepada kamu yang semikian besarnya, yang semikian luasnya, yang tidak kamu mungkin bisa menghitungnya, Kenapa kamu mengingkari? Kamu sudah menjadikan nikmat-nikmat itu untuk menentangnya, mendurhakainya. Nah, cuma ini salah satu sisinya. Salah satu yang ini sebagian ini apa namanya hubungan dari ayat yang sebelumnya dengan ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Insyaallah pada kesempatan yang lain mungkin besok kita akan carikan lagi keterangan yang mungkin lebih. Nah, karena ada sebagian ulama yang memang membuat apa namanya bahwa tiap ayat itu punya hubungan. Artinya yakni bahkan setiap surat itu punya hubungan satu dengan yang lainnya, nyambung beritanya, serangannya. Ada ilmu istilahnya lahiq wasabiq. Nah, semacam Imam Al-Biqai punya Nazmud Durar, ya, punya kitab yang menjelaskan tentang hubungan antara masing-masing surat, antara masing-masing surat atau bahkan ayat. Nah, walaupun sebagian ulama lagi ada yang untuk apa ilmu seperti itu dipelajari, tidak ada gunanya, tapi insya Allah ada faedahnya, ya. Karena sebenarnya kadang-kadang apa perlu kita apa melihat kenapa dalam ayat seperti ini kemudian Allah mengatakan demikian, apa kaitannya hubungannya dengan ini, seperti dalam surat nanti yang di apa Al-Ghasyiyah misalnya, setelah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang celaka, orang-orang yang bahagia, tentang ahlu nar, kemudian ahlu jannah, ujungnya belakangan ayat Allah menyatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, gimana nyambungnya, yang gimana hubungannya dengan ayat yang sebelumnya berita tentang surga, tentang neraka, kemudian ada ayat ini. Nah, itu yang di, apa, yang penting untuk kita ketahui. Jadi insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lihat keterangan para ulama yang lain tentang untuk menyambung kenapa setelah menyebutkan mereka apa pengingkaran mereka kemudian Anam Allah menyebutkan alam naj'alil arbam, ya, ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ini satu sisi yang disebutkan oleh beliau. Nah, yang mungkin lebih untuk mendekatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma